Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u dhamma ba'd. Baik. Tempat-tempat yang didatangkan padanya dengan nasab munfasil. Qala yu'ta bi dhamiril munasib munfasilan al-awwal idza kana maf'ulan bi wa taqaddama ala fi'lihi. Didatangkan dhamir nasab munfasil yang pertama apabila dhamir nasab munfasil sebagai maf'ul bih dan fi'ilnya dan dia yaitu dhamir tadi dhamir nasab mendahului fi'ilnya. Contohnya iyyaka na'budu. It asluhu na'buduka. Nah. Ini ada faedahnya apa? Iyyaka na'budu. Mada tufid ya khana ba Sofia? Hasar. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ya na taqdima ma haqqu ta'khir yufidul hasar. Mengedepankan apa yang haknya di belakang memberikan faedah pembatasan. Nah. Asani, kaya kana Ba Luqman. Idza waqa maf'ulan limasdari mudhafin ila fa'ilihi. Nahu nantadiru ziyaratul mudiri. Ziyaratal. Ziyaratal mudiri iyana al-yawma. Musa'adatuka iyahu. Iya. Musa'adataka iya ya. Untuk kau. Kanat. Kanat kau bela musa'adati. Musa'adati. Musa'ada masdar musa'ada. Musa'adati iya kan. Tetap beda. Beda. Ini yang apa? Jawab tu anak aku dan dia nak cari topik. Kenapa ini? Namun dia harus berdiri. Dia nak jumpa. Terus. Tempat yang kedua adalah apabila dhamir nasab munfasil itu terletak atau menjadi maf'ul bagi masdar yang diidhofahkan kepada fa'ilnya. Masdar termasuk al-asma, al-amil, amal, al-fi'li. Masdar itu termasuk isim-isim yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Ketika di sini diidhofahkan kepada apa? Fa'ilnya, berarti apa ini? Idhofatul masdar ila fa'ilihi. Naam. Dhamir nasab munfasil sebagai maf'ul bihnya. Contohnya nantadiru ziyaratal mudiri iyana. Ziyaratal mudir, ziyarata masdar, al mudiri mudhaf ilaih, fa'il dari ziyarah. Iyana maf'ul bih. Contoh yang kedua musa'adatuka iyaya. Musa'ada masdar, dhamir kaf mudhaf ilaih, fa'il dari musa'ada. Idhafatul masdar ila fa'ili. Iyaya maf'ul bih. Musa'adati iyaka. Nah, sama. Punya antum apa tadi? Contohnya? Dorbi itu. Terbuka. Terbuka iya ya. Acetum dorbi iya. Nah, ini sama. Cuman di situ masalahnya dorb. Di sini masalahnya musa ada. Apa itu? Da'watuka iyahu. Nggak ada wanya. Kalau ada wanya gimana? Da'watuka iyahu. Nah, boleh. Al-Mawdu' Salis. Kraya Ba Luqman. Al-Mawdu' Salis. Iza waqa'a ba'da khalfil asri. Nahu ra'aituka wa iyyahu. Inni wa iyyaka nabihan. Nah, jika terletak setelah huruf ataf. Ra'aituka wa iyyahu. Nah. Ataf kepada dhamir kaf. Inni wa iyyaka najihani. Al-Mawdu' Rabi'. Setelah illa ya, ma sa'altu illa iya. Tidaklah aku bertanya kecuali kepada engkau. tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini juga memberikan faedah pasar ya. Khamis. Ida wa ba'al badal dhulubi masjid kutasli nahu ayna majalatu majalatu lhubib aktaituhu ijara. Nah, jika terletak setelah dhamir nasab muttasil. Contohnya aina majallatul mudir a'taituhu iyaha. Naam, a'taitu yani al-mudir iyaha ya al-bajallah. Baik, ini lima tempat didatangkannya dhamir nasab munfasil. Qala idza kana dhamirani min rutbatin wahidatin wajabal faslu. Jika dua dhamir itu dalam satu tingkatan, kam rutbah li dhamir ya akhana? Ada berapa tingkatan domir? Bapakillah. Salasu rutabin. Arutbatul ula. Mutakallim. Wahia akwaha. Warutbatu al-mukhatab. Ba'da mutakallim wal-ghaib. Nah. Sahib kata beliau, jika ada dua dhamir dalam satu rutbah, sama-sama mutakallim, sama-sama mukhatab atau ghaib, wajabal faslu. Wajib didatangkan dengan dhamir munfasil. Kama fil misalis sabik. Sebagaimana dalam contoh yang telah lalu. A'taituhu iyaha. Sama-sama ghaib. Nggak boleh apa? A'taituhu ha. Nggak boleh. Nah. Qala wa idza ikhtalafa fi rutbati jazal waslu wal faslu. Jika keduanya berbeda dalam tingkatan, dhamir alif pada ikhtalafa kembali ke mana? Dhamiran, ada dua dhamir yang berbeda rutbahnya, ada yang mutakallim sama mukhatab atau mutakallim sama ghaib atau mukhatab sama ghaib. Jazal waslu wal faslu. Boleh didatangkan dhamir muttasil, boleh munfasil. Contohnya, aina kitabi, boleh jawab apa? A'taitukahu. Kaf mukhatab hak ghaib. Boleh didatangkan dhamir munfasil. A'taituka iyahu. Nah, boleh muttasil, boleh munfasil. Ad-dhamairu thalathu rutabin. Dhamir-dhamir ada tiga tingkatan. Wahia rutbatu ghaib. Wa dhamairuha huwa huma hum hiya huma hunna. Rutbatul mukhatab. Wa dhamairuha anta antuma antum anti antuma antunna. Wa rutbatul mutakalim. Wa dhamairuha ana nahnu. Nah, kalau dalam pelajaran tasrif yang kita pelajari demikian tingkatannya, dimulai dari yang gaib, huwa huma hum ya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu, ada 14. Kalau dalam pelajaran nahwu seringnya dimulai dari apa? Wanabila dari ana nahnu mutakalim, coba ditasrif dari mutakalim ana nahnu. Anta antuma antum anti antuma antunna. Enggak begitu kalau tasrifan dari mutakalim. Kalau dari mutakalim ada 12 saja yang sama diletakkan di tengah. Berarti ya ana nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, huwa hum. Huwa hiya huma hum hunna. Istahrid min ad-darsi dhamairad nasbil munfasila wadhkur sababal ityani bi kulli wahidin minha munfasilan. Keluarkan dari pelajaran dhamir-dhamir nasab munfasil dan sebutan sebab didatangkan masing-masing darinya dengan dhamir munfasil. Baik, indah ya khana. Wa numer. Lam yatlu bil murafu illa ya bada ila taib. Nah. Baraihan. Ini. Ini wa iyyahuma. Nah, kenapa datang dengan munfasil? Baik, pada ah, toi tuhu iyahu. Kenapa ini? Apa? Babnya apa? Kenapa? Dua domir yang satu rutbah. Terus? Hah? Salah tak salah apa? Baik. Wah, namun nasa mutasil. Yang keberapa itu? Nah. Munfasil yang ditanyakan. Mutasil itu. Iya, iya. Kenapa? Di ilane. Ada ilannya kok. Mas mendahulukan yang pertama. Kan makfulan di. Makful B mendahului fiilnya terus. Pak Lukman. Loh, mana itu? Sudah sampai huwa yang dua dari bawah. Ayat ayat atas alu ya Ustaz. Karena maful bih bagi mendahului fi'ilnya. Terus. Iya, Kak. As'alu. Kenapa ini pakai dhamir munfasil? Ini. Karena dia mendahului ini. Nah, maful bih mendahului fi'ilnya. Terus. Nah, kenapa ini? Usaha data kamu menasab, domain nasab. Lah, usaha data kamu majrur ini. Mahfud ya. Nomor dua, apa nomor dua? Maf'ulan li masdarin mudhaf ila fa'ilihi. Terus. Man amara ka? Iya. Man? Mendi amalaka. Nah, ulam dulu kok. Wis peteng ya. Gelap. Allah, pedes kok. Iya, sudah dua kali rebahan. Allah maka iyaha. Nah, kenapa ini? Setelah dhamir nasab muttasil. Terus. Kenapa? Kenapa dhamir nasab munfasil? Oh, kabeh maful bih banyak. Mana? Kepada maful bih. Yang keberapa? Kalau iya kan abu itu ya iya. Mendahului fi'ilnya. Kalau ini kan enggak. Allamani iyaha. Mudhaf? Mana mudhaf? Enggak ada mudhaf sih. Bunabila yang mana? Ya, setelah domir nasab yang terakhir, yang kelima. Nah. Baik, Bapak Nabila. Nah, kenapa? Karena terletak dia makhluk di terletak di depan terus. Nah, mendahului piring. Terus. Apa? Nah, terus. Kemudian. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kenapa mansub? Nasab munfasil. Baik, selalu tahu. Terus. Kenapa? Terus. Kenapa? Maf'ul bih bagi masdar yang mudhaf kepada fa'ilnya, gitu kan? Jawaban yang lengkap. Terus? Mudhiro. Nantadiru. Nantadiru mudhiro. Wa iyyaka. Kenapa? Mana? Maful bagi masdar mana? Wa iyyaka. Setelah huruf atof. Oh iya. Baik. Qaddimil maf'ul bih 'ala al-fi'li fi kulli jumlatin mimma ya'ti. Dahulukan maf'ul bih pada atas fi'il pada setiap kalimat seperti ini. Na'buduka. Jadi iya kan na'budu. Terus. Tani. Nas. Jadi. Iya kan nas'a'i. Terus. Nah, ro'a itu. Ada enggak? Ro'a itu menjadi maf'ul bih-nya dhamir ha' antum buat di depan. Kalau di depan berarti harus pakai dhamir nasab munfasil. Ro'a itu menjadi iyyahu ra'aitu. Al-khamis irawalan anna daitani ya Ustaz. Gak ada. Ya. Anna daitani ya Ustaz menjadi a'iyya ya nadaita ya Ustaz. Sadis ya Fana Nabila. Sadis. Tatlubu hal mudirat. الخامس أنا دايتني يا أستاذ أيايا نادايتا يا أستاذ السادس تطلبها المديرة إياها تطلب المديرة السابع سألهم المدير إياهم سأل المدير الخامس Wasadis tugas ya. Ta'amal misal summa hawilil jumla ati ala ghirariya mustamilan illa ra'aitu ma ra'aitu illa iyahu. Kan tambahi ma tambahi illa nanti. Yang keenam, do fil faraghi fi ma yati dhamir nasbin munfasilan. Letakkan di tempat yang kosong dhamir nasab munfasil. Istamilin naw al madhkura bainal qawsain. Sebutkan, gunakan jenis yang disebutkan di antara dua kurung. Misalkan talabal mudiru Ahmad wa dhamir mutakallim. Berarti pakai apa nanti? Baik, nak tahu lebih ada berapa?